Bismillah. Semoga Allah membantu kita semua. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang mengerti dan butuh kepada hidayah, dan bagaimana caranya kita bisa meraih hidayah? Sebatas itu yang saya pahami dari pertanyaan. Semoga benar ini. Untuk kita ini bangkit semangat memohon kepada Allah hidayah, tentunya pertama kita harus mengerti nilai dan peran hidayah bagi seorang hamba. Ini tentunya dengan kita mengerti nilai dan peran hidayah terhadap seorang hamba, baik peran dan nilainya di dunia, terlebih peran dan nilainya nanti di akhirat, yang puncaknya adalah menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah dan memasukkannya kepada jannah Allah, maka dia akan berambisi untuk mendapatkannya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, berharap. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah? Banyak sekali. pertama kali tentunya kita banyak-banyak berdoa. Jangan bosan, jangan merasa jemu, minta hidayah kepada Allah. Maka dari itu di antara doa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah al-huda, yakni hidayah dan ketakwaan. Begitu juga Rasulullah sering berdoa untuk terus terselamatkan hidayahnya kokoh, tidak berbalik dalam doanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah, tetapkanlah kalbuku ini di atas hidayah agamamu. Sehingga banyaklah doa kepada Allah. Yang kedua adalah kita sadari bahwa hidayah itu ada jalan-jalannya. Jalan hidayah diantaranya adalah ilmu yang telah Allah sebutkan dan Allah rincikan di dalam Al-Quran, serta ilmu yang dijabarkan tentang Islam ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hidayah. Maka kita harus mempelajarinya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, di antara kebaikan itu adalah hidayah, bahkan itu puncak kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, pasti Allah akan fahamkan dia, Allah jadikan dia mengerti tentang urusan agamanya. Dia mengerti urusan agama terkait dengan rumah tangganya, aturan seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Mengerti aturan bagaimana bertetangga, mengerti aturan bagaimana berjual beli, bagaimana aturan di dalam beribadah, bagaimana aturan di dalam perkara akidah dan iman, akhlak dan adab Islam. Ini semua dalam bingkai hidayah. Semuanya telah disebutkan dalam ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka jalan kedua mendapatkan hidayah adalah menuntut ilmu. Yang ketiga adalah kita mencari teman-teman yang bisa mengarahkan kita kepada hidayah. Kalau kita salah, kita ditegur. Salah Pak, ini enggak boleh, Allah menyatakan di dalam Al-Quran begini. Oh maaf, yang Bapak katakan ini mungkin kurang tepat, karena Nabi kita Muhammad menyatakan begini. Enak punya teman seperti itu mengarahkan kepada hidayah. Tidak hanya ingin mengambil manfaat duniawi dari kita saja, tetapi ingin memberikan manfaat ukhrawi kepada kita. Dan tentunya luas sekali, termasuk pembahasan kita insyaallah besok ini adalah jawaban terhadap pertanyaan pertama tadi. Insyaallah. Kemudian pertanyaan kedua. Mungkin saya dibantu tadi. Pertanyaan kedua. Langsung saja. Mengapa manusia perlu menggunakan fardhu Ramadan atau menggunakan rasul dan tetap melakukan? Nah, kenapa manusia harus menerapkan dan menghidupkan, menumbuhkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena memang Rasulullah itu diutus untuk diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang pertama. Karena memang Rasulullah diutus untuk itu. Uswatun hasanah dalam semua hal. Uswatun hasanah, teladan terbaik Rasulullah dalam urusan ibadah, kuantitas dan kualitas dan tata caranya. Rasulullah uswatun hasanah dalam urusan akhlak, baik akhlak bertetangga ataupun akhlak dalam rumah tangga. Rasulullah uswatun hasanah dalam urusan dakwah. Rasulullah uswatun hasanah dalam perjuangan, Rasulullah uswatun hasanah dalam membina umat dan mendidik mereka. Maka untuk itu Rasulullah diutus. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kalau kita tidak menjalankan perintah Rasul yang kemudian diistilahkan dengan sunnah Rasul, maka kita akan berhadapan dengan yang mengutus Rasulullah. Yang mengutus Rasulullah siapa? Allah. Yang punya langit dan bumi, yang punya lautan di sebelah kita ini. Karena Allah menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati kata Allah, orang-orang yang menyelisih perintah dia, perintah Rasul, akan menimpa kepada mereka fitnah dan akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Dijelaskan oleh para mufassirin, fitnah yang dimaksud apa? Sebagai balasan terhadap sikap menentang atau tidak taat kepada Rasul, satu fitnah dalam bentuk penyakit kalbu, sehingga dia enggan bertauhid dan cenderung kepada kesyirikan. Penyakit kalbu, enggan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, berat rasanya, dan cenderung kalbunya untuk bermaksiat, cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Ini penyakit berat. Sekarang ini kalau ada orang disebutkan, hati-hati loh, jangan sering makan daging, telur, udang, nanti kena darah tinggi atau penyumbatan apa pembuluh darah, nanti jantungnya begini, levernya begini, ginjalnya begini. Wah, luar biasa dia menjaga diri, makanan-makanan itu dijaga luar biasa. Hati-hati. Tapi giliran penyakit yang berbahaya bisa menimpa kalbu, yang menyerang kita terus siang dan malam di sekitar kita ini, kita tenang saja. Maka dari itu penyakit kalbu ini bahaya. Di antara sebab penyakit kalbu adalah enggan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih lagi panjang penjelasannya. Semoga lagi bisa terjawab dalam kajian-kajian berikutnya insyaAllah. Kenapa kita harus menumbuhkan sunnah Rasulullah dan menghidupkannya di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, semoga bisa mewakili pertanyaan saudara kita. Pertanyaan dari Bapak Ketua Tamir. Ya. Yang pertama tadi. Iya, terima kasih. Tadi dijelaskan di majlis kajian kita bahwa yang diminta oleh Allah dan dituntut adalah amalan yang terbaik. Sementara ada sebuah hadis yang tadi disampaikan oleh Bapak kita. Hadis itu maknanya sudah disebutkan tadi. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Apa hubungannya, apakah tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan ayat? Jawabannya tidak ada pertentangan. Karena ayat itu menghimbau kita untuk menekankan, menseriuskan diri kita agar amalan kita menjadi ahsan, menjadi baik. Apa pengertian baiknya? Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad, yaitu amalan yang paling ikhlas ketika dilakukan oleh pelakunya dan lebih menyesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini untuk mencapai predikat ahsan. Belum tentu amalan yang sedikit itu tidak ahsan. Dia seorang hamba ini bisa sholat malam hanya 3 rakaat witir saja, gak mampu tahajud 11 rakaat, fisiknya sudah gak mampu, atau ya gitulah kemampuan dia, tapi dia rutin tiap malam 3 rakaat doa, 3 rakaat. Itu lebih Allah cintai dibandingkan 11 rakaat sholat mulai jam 2 sampai subuh, menjelang subuh, ya, Tetapi seminggu rajin, nanti 3 hari enggak rajin. Nanti rajin lagi, ya. Sebulan enggak lagi. Nah, ini enggak Allah sukai. Lebih Allah sukai yang pertama tadi. Tapi continue terus, berlanjut. Karena amalan yang kontinu, yang istiqomah, itu lebih menunjukkan kebenaran dan kejujuran iman seorang hamba dibandingkan buahnya. Tapi ini lagi. Namun bukan berarti juga hadis tersebut menghimbau kita untuk tidak memperbanyak amal. Bukankah Allah menyatakan fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun? Ini ayat, dua ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal terus. Tetapi tetap kualitas harus dijaga. Ini yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan pertama dari Bapak kita, Ketua Amir Hafizullahullah. Yang kedua, teruskan pertanyaannya, kenapa pribadi saat ini yang tak bersama ini menjambungkan dan banyak sekali perbuatan-perbuatan sendiri yang misalnya. Pertanyaan kedua, kenapa kok pemerintah kita tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah? Kemudian mungkin ini inti pertanyaannya, ya. Kemudian kenapa juga tersebar di masyarakat kita kesyirikan? Pertanyaan ini sebenarnya jawabannya membutuhkan minimalnya 4-5 jam. Karena saya ingat keterangan salah satu imam ahli sunnah, imam Ibnul Qayyim, persis pada pertanyaan ini. Tapi sekadar singkat, bagian pertama pertanyaan itu sangat penting. Kenapa pemerintah kita tidak mengamalkan, bahkan belum ada kemauan untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya ringan, ringkas dan cepat. Karena kita sebagai rakyat juga belum punya kemauan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Lu, enggak Ustaz, kalau yang pimpinan atas itu baik, rakyat pasti baik. Mana dalilnya? Lu, ini menurut logika. Kita muslimin, kita pakai Quran dan Sunnah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Pemerintahnya zalim, Ustaz. Iya, saya juga zalim. Sama. Lu, pemerintahnya supaya bagus gimana? Kita bagus juga, jangan zalim. Terus terang kita, ini sekarang kita di masjid. Azan tadi dikumandangkan. Coba tuh di depan kita banyak orang wirawiri. Muslimin loh itu mayoritasnya. Maghrib. Kalau Isya mungkin dia bisa ngatakan, oh saya sholatnya di rumah nanti jam 10 malam. Mungkin ya sudah. Nah, maghrib, wirawiri, muslimin, bahkan lebih parah lagi sholat Jumat, khatib sedang khutbah, ramai di jalan, muslimin. Nah, muslimin masih juga banyak yang tidak jujur. Oh, ini sebab pemerintahnya korupsi, ya karena rakyatnya korupsi. Buruh, petani yang di sawah. Ini juragan pemilik sawah. Ada buruh kan? Buruh diberi tugas untuk menebarkan pupuk, ya, 1 hektar misalkan 10 kilo katakan. Ternyata si petugas buruh ini tadi hanya menebarkan 8 kilo atau 9 kilo. Kemana 1 kilo 2 kilonya? Masuk. Buruh, orang katakan paling bawah sudahlah di masyarakat kita. Ya, enggak jujur. Ya. Begitu juga pegawai-pegawai di perusahaan-perusahaan. Saya gak mau bicara yang bos-bos, sudah biar. Yang ini dulu. Banyak yang juga tidak amanah. diberi tugas oleh perusahaan begini dan begini, standarnya seperti ini, jumlahnya seperti ini, dikurangi. Nah, bagaimana yang di atas mau baik? Bagaimana? Ini Allah yang menyatakan. Nah, kalau yang di bawah masih suka bertawakal kepada keris-keris supaya baksonya laku, supaya pertaniannya menjadi banyak. Lah bagaimana yang di atas juga enggak seperti itu? Ya sudahlah, kita ini sebagai cerminan. Mempertegas mana ayat itu, dan tidak jauh dari ayat itu Rasulullah menyatakan. Sekarang Nabi. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Sesuai dengan kondisi kalian, wahai umatku, Allah akan beri penguasa yang sama dengan itu. Ini penting. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingat ya jalan sejarah Rasulullah pernah ditawari kepemimpinan kan? Loh ini loh Muhammad, kamu mau jadi apa sih? Mau jadi raja? Malaknaka, kamu jadikan, kami jadikan kamu sebagai raja berkuasa. Enggak perlu kampanye. Enggak perlu pasang foto-foto sana sini. Enggak perlu janji ini janji itu, kami yang ini kami yang itu, enggak perlu. Ditawarin nih loh. Rasulullah sangat. Kenapa? Karena Rasulullah tahu konsekuensi-konsekuensi sebagai penguasa. Dan Rasulullah tahu bahwa kalau di atas sudah dipegang tapi di bawah belum benar imannya, enggak mungkin Allah yang menyatakan. Enggak mungkin terwujud. Tapi Rasulullah mulai berdakwah kan? Siapa yang didakwahi? Abu Bakar, Bilal, seorang Buddha. Keluarga Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, satu persatu terus. Enggak mampu. Diusir oleh Quraisy untuk keluar dari Mekah. Keluar dari Mekah. Terus diperbaiki iman, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya. Sampai akhirnya Allah tolong. Dan terbentuklah masyarakat Madinah. Dengan waliul amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini yang penting. Gimana kita memperbaiki? Nah, masih banyak keboliman. Istri membolimi suami masih banyak. Ibu, gimana? Ya, enggak tahu. Suami dibiar makan sendiri di meja makan. Ya, sama anak-anak. Mana ibu? Lagi di kamar ngambek. La haula wala quwwata illa billah. Dia akan mendapatkan laknat para malaikat. Nah ini ibu-ibu menzalimi suami. Cemberut di hadapan suami. Iya, masa enggak boleh? Suami aja cemberut sama saya juga emansipasi. Loh, kamu ini umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad atau umatnya era Kartini? Kamu ini umatnya Nabi Muhammad. Kamu mau mencontoh itu? Umat 21 April atau umat 12 Rabiul Awal? Ya. Mau ikut itu apa mau ikut Aisyah, Khadijah, Asma, Fatimah, orang-orang surga? Jangan. Kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk, ya, boleh enggak sujud kepada makhluk? Enggak boleh. Haram. Sujud hanya untuk Allah. Kalau seandainya boleh, kata Rasulullah, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Subhanallah. Tetapi di sisi lain juga tidak sedikit para suami yang mendzalimi istri. Ada sebuah pepatah sering disampaikan oleh para ulama terkait dengan pertanyaan itu tadi. Aqim daulatal islama fi nafsik tuqam fi ardik. Tegakkanlah daulah Islam pada diri kamu sendiri, pasti Allah akan menegakkannya di bumi kamu. Dalam riwayat lain, tegakkan negara Islam di keluargamu, pasti Allah akan menegakkan di bumi kamu. Kalau kita ingin itu, coba kita rumah tangga kita dulu. Gimana istri kita? Sesuai enggak dengan bimbingan Islam? Mau kemana, Bu? Ini loh malam tahun baru, kita mau jalan-jalan. Hah? Malam tahun baru? Tahun barunya siapa, Bu? Coba. Anak-anak kita. Anak-anak muslimin. Pak, aku mau keluar. Lu ada enggak? Lu ini kan malam Valentine's Day. La haula wala quwwata illa billah. Wahai putra-putri muslimin. Ya? Belum lagi yang lainnya. Maka dari itu, tegakkan Islam di keluarga kita, pasti Allah akan berikan. Ini yang bisa saya jawabkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga mewakili. Selebihnya saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semua itu karena kejahilan dan kesilapan saya. Semoga Allah pertemukan kita dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.